alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah, yang kita masih di halaman 40, faslun, pasal yang baru ini. Ya, auladuhu sallallahu alaihi wasallam, atau kita boleh baca faslu auladihi, pasal tentang ya anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, fadal dibaca ya, santri yang baru. Ya, siapa? Si Riyandi. Ya, fadal Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqara musannifu rahimahullahu taala faslu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Lahu sallallahu alaihi wasallam salah satu baninin al-qasimu wabihi kana yukni urida qabla nubuwati wa tufiya wahuwa bunu sanataini wa abdullahi wa yusamma at-tayyibu wa tahiru li annahu abdullahi yusamma at-tayyiba wa yusamma at-tayyiba wa tahiru li annahu urida ba'da nubuwati at-tayyiba wa tahira at-tayyiba wa tahira wa tahira li'annahu ulida ba'da nubuwati wa qira at-tayyibu wa tahiru ghairu abdillahi wa sahih wa sahihu al-awwalu. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala lahu sallallahu alaihi wasallam salasatu banina. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga putra. Ya, tiga putra. Yang pertama Qasim, wabihi kana yukni, dan dengan Qasim lah beliau dikunyahkan. Ya, kunyah beliau adalah Abul Qasim. Nah, mengenai kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama membahas mengenai hal ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan takanna wala takannau bikunyati, berkunyahlah kalian. Kunyah itu pakai nama depan abu atau ummu. Ya, boleh nama anak sendiri, namun anak sendiri yang bagus. Dalam sebuah hadis disebutkan anak pertama, ya. Atau boleh pakai nama-nama yang lain, misalkan jomblo belum memiliki anak, kayak antum semua ini kan jomblo, mau anak siapa? Ya, anak kucing kan nggak ada. Nggak ada, maka boleh pakai nama apa aja yang antum sukai. Nah, Sabrudin udah punya nama kunyah belum? Belum. Pilih misalkan Abu Usama. Hanif udah punya nama kunyah belum? Abu apa kayak? Jangan ikutin beliau itu, Abu Nador. Ya, Abu apa kayak? Ya, silakan. Ya, Abu Asad misalkan Bima. Masyaallah. Ya, fisik boleh kurus, ceking, tapi kunyah Abu Asad. Masyaallah. Ya, wulida qabla nubuwati. Nah, Qasim ini dilahirkan sebelum masa kenabian. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Wa tufiya wa huwa ibnu ya wa huwa ibnu ya. Dan beliau wafat Qasim ini pada saat berusia ibnu ya sanatain, mas baru 2 tahun. Ya, ketika baru 2 tahun. Bahkan menurut kota ada Qasim meninggal ketika dia baru bisa berjalan. Udah bisa berjalan wafat. Nah, mengenai Qasim tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takanna wala takanna bi kunyati. Berkunyahlah kalian, namun kalian jangan berkunyah dengan kunyahku. Ya. Jadi jangan berkunyah dengan Abul Qasim. Namun para ulama menjelaskan hal ini berlaku di masa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, karena dikhawatirkan nanti tersamar nabinya yang mana. Ya, atau menyerupai Rasulullah sallallahu nama yang menjadi kekhususan beliau. Nah, artinya para ulama menjelaskan setelah Rasulullah SAW wafat, terlebih di masa kita saat ini, boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, Bima Johar belum ada kunyah, boleh Abul Qasim. Ya, atau senang dengan nama Ya, apa misalkan nama Zainab Abu Zainab, senang dengan nama Salma Abu Salma. Ya. Herlin, udah punya akunnya belum? Belum. Ya, Abu apa kayak bikin Herlin? Ya. Nah, Abu Ibrahim, ya. Wa Abdullah, kemudian putra Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Nah, dinamakan beliau Abdullah At-Thayyib atau At-Thahir, orang yang baik, orang yang suci. Ya. Kenapa demikian? Dinamakan dengan At-Thayyib juga dengan At-Thahir li'annahu wulida ba'da nubuwah. Karena beliau dilahirkan setelah masa kenabian. Ya. Khadijah melahirkan Abdullah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Nah, ini diantara putra Nabi yang kedua. Nah, tapi Abdullah bukan anak yang kedua, putra kedua. Ya. Taib. Kemudian wakila, ada yang mengatakan At-Taib At-Tahir Goiru Abdullah. Ada yang mengatakan At-Taib At-Tahir itu bukan Abdullah. Wasahi al-awal. Namun pendapat yang benar yang pertama, yaitu Abdullah lah At-Taib At-Abdillah. Ya. Bin Abdul Muttalib. Nah, juga ada yang mengatakan bahwasanya putra pertama, ya, ada yang mengatakan At-Thayyib At-Thahir ini putra Rasulullah yang lain gitu. Namun yang benar adalah itu adalah Abdullah. Kemudian putra ketiga beliau Ibrahim, ini jelas ya, Ibrahim yang lahir di Madinah. Ya. Ulida bil Madinati sanata samanin, ya, tahun ke-8 Hijriah. Mata biha sanata asyari. Beliau wafat pada tahun 10 Hijriah. Berarti 2 tahun umurnya. Nah, baru Ibrahim ini ibunya bukan Khadijah. Satu-satunya putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari ya istri beliau Khadijah adalah umur 17 bulan, ya. Aw samaniyata asyara syahran atau baru berumur 18 bulan. Ya. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam arba'u banatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 putri. Ya. Yang pertama adalah Zainab. Tazawwajaha Abul As. Ya, Abul As bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Syam bin Abdul Syams. Ini nama orang Arab begitu ya. Penghambaan kepada berhala. Abdul Uzza, Abdul Syams. Ya, wa huwa bin khalatiha. Ya, dan Abul As itu adalah putra dari bibinya si Zainab. Ya. Kakaknya, kakak perempuan Khadijah. Ya, Khadijah. Khadijah kan ibunya Zainab. Ya. Ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ummuhu, nah ibunya Abul As adalah Halah bintu Khuwailid. Nah, Khuwailid adalah bapaknya Khadijah. Halah nama ibunya. Ya, Zainab ini. Halah ibnu Khuwailid. Ya. Nah, Zainab ini nanti yang punya anak namanya Ali yang meninggal di waktu kecil. Dan Zainab ini punya anak namanya Umamah yang digendong oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Ya, Umamah inilah yang digendong oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Ya. Dan Umamah ini ketika dewasa, Umamah cucunya Rasulullah, anaknya Zainab. Ya. Umamah adalah putri dari Zainab. Yang Rasulullah pernah sholat gendong, nah, itu yang digendong adalah cucu beliau dari anaknya Zainab, namanya Umamah. Nah, Umamah ketika dewasa menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah. Baik. Kemudian Fatimah, ini jelas ma'ruf, tazawwajaha Aliun Ali bin Abi Thalibin. Ya, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik, ini jelas ya Fatimah. Dan satu-satunya anak-anak Rasulullah SAW yang wafat setelah wafatnya beliau adalah Fatimah. Jadi Rasulullah SAW, wah, anaknya semua, berarti total anaknya ada berapa? 7. Ya. 7 anak meninggal. Kalau penentangan sepeneng, oh, pusing, ya. Sedih ya. Terus pantau 2 lagi. Masya Allah. Berdekatan ya. Berdekatan. Ya. Ya, begitulah. Nah, Rasulullah SAW 6. 6. Siapa yang pernah ngerasain putrinya yang 6 meninggal di saat dia masih hidup? Putra-putrinya. Ah, ini berat ini. Ya. Taib. Adapun dakwah Rasulullah SAW kokoh, beliau tegar di atas dakwah. Ah, ini yang Nabi yang lain diuji dengannya, Rasul tidak. Itu apa? Istrinya mendukung semua. Dari Khadijah, semua istri-istri yang berikutnya, Aisyah, itu mendukung dakwah. Enggak ada yang menghalangi. Makanya umat beliau umat yang paling banyak, salah satunya. Kiprah dakwah beliau adalah kiprah dakwah yang paling besar. Dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, ya, Nabi Lut, istrinya justru menentang. Ya, nabi-nabi yang lain menentang. Nabi Rasulullah SAW istrinya, nah, makanya nanti antum kalau cari istri yang mau mendukung dakwah, nanti mikirnya. Ya enggak Mas Mantap. Ya. Ya. Mana lagi tadi? Ruqayyah. Berikutnya Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tazawwajaha Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Ibnu Kulsum itu dinikahi oleh Utsman bin Affan, namun tidak dinikahi bareng, ya, enggak mungkin dinikahi bareng. Ya. Karena haram. Adik kakak dinikahi sekaligus poligami. Istri pertama, pos satu, kakaknya. Istri kedua, adiknya. Gak bisa. Kecuali ada, apa namanya, wafat. Apa istilah orang kita? Turun ranjang. Ya. Gak boleh. Kecuali zaman dulu. Zaman dulu kalau ada kisah, dua kakak beradik dinikahi sekaligus, boleh. Ya Allah haramkan. Wa antajma'u baina al-ukhtain. Illa maqad salaf. Nah, diharamkan, Allah mengharamkan kalian mengumpulkan, mempoligami dua saudari dalam pernikahan itu, kecuali yang terjadi pada masa lalu. Innallaha kana ghafurar rahimah. Nah, ini ijma' haram, ya. Nah, Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah SAW ini, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tentu bukan bersama. Tazawwaja Ruqayyata, pertama Utsman menikahi Ruqayyah. Summa Ummu Kulsumin, kemudian baru beliau menikahi Ummu Kulsum. Ya. Taib. Wa tafawwayata indah, dan keduanya wafat, ya, di sisi Utsman. Artinya ketika Utsman memperistri mereka. Ya, Ruqayyah wafat berstatus sebagai istri Utsman. Dinikahi oleh Rasulullah SAW satu lagi putri beliau, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum wafat. Ya, putri Rasulullah sudah habis. Kalau ada lagi, dinikahkan lagi oleh Rasulullah SAW kepada Utsman. Walihada summiya zana za an-nuraini. Oleh karena itu Utsman disebut sebagai sang pemilik dua cahaya. Dua cahaya maksudnya apa? Ya? Dua cahaya maksudnya apa? Cahaya pertama dan cahaya kedua adalah putri Rasulullah SAW, keduanya. Ya. Nah, Ruqayyah ini ketika menikah dengan Utsman punya anak putra namanya Abdullah. Nah, cucunya Rasulullah SAW yang laki-laki selain Hasan, Husain itu juga ada Abdullah. Makanya Utsman bin Affan kadang-kadang dikunyahi itu, ya, dengan Abu Abdullah. Tapi jarang, ya. Tapi Utsman dikunyahi dengan Abu Abdullah. Beda dengan sahabat yang lain, Umar an Abi Hafsin gitu kan, Umar ibn Khattab, Ali an Abi Al-Hasan gitu kan. Ya, Abu Bakar itu memang sudah kunyahnya, karena Abu Bakar nama aslinya apa? Abdullah ibn Atik, ya. Abdullah itu, ya, nama aslinya Abu Bakar. Apa? Abu Bakar itu udah kunyahnya. Ya. Terus berikutnya waktu fiat Ruqayyah tu yauma Badrin. Ruqayyah wafat pada hari peperangan Badar. Ya, sakit, ya. Fi Ramadanah sanatas nataini minal hijrah, tahun kedua dari hijrah. Waktu fiat Ummu Kulsum fi Sya'ban. Ya. Fi Sya'ban sanatas tis'in minal hijrah. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum, ya, enggak apa-apa. Ummu Kulsum wafat pada tahun, ya, tahun berapa? Tahun ke-9 Hijriah. Ya. Berarti selang berapa tahun tuh? Berarti selang berapa tahun antara Ummu Kulsum dengan Ruqayyah wafatnya? Hah? Ya. 7. Tahun kedua dan tahun ke-9. 7. Nah. Sama ini Ummu Kulsum ini juga ya, dia seperti Qasim ya, lahir sebelum masa nubuah. Ya. Seperti Qasim, dia sebelum masa nubuah. Berarti dia kakaknya si Abdullah ya, kakaknya Fatimah. Nah, ini Ummu Kulsum. Awalnya Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Utsbah. Utsbah bin siapa? Bin Nabi Lahab. Berarti dia mantan menantunya Abu Lahab. Nah, pas Rasulullah SAW mulai dakwah, Abu Lahab kesel. Manggil putranya, kamu ceraikan gitu. Anaknya Muhammad. Ya. Gitu. Nah, Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Nah, kemudian diceraikan. Dan dicerai belum dijima, belum disentuh. Jadi baru nikah ya. Rasulullah dakwah, bukan yang paling kesel Abu Lahab. Nah, langsung anaknya panggil si Utsbah, ceraikan istrimu, ceraikan. Ya. Baru beliau menikah dengan Utsman. Ya. Menikah dengan Utsman. Fal banatu, lanjut Riyandi. Farbanatu arba'un bila khilafin wal banunu tadatatun ala sahihi wal awwalu min waradin lahu al qasimu thumma zainabu thumma ruqayyatu thumma ummu kulthumin thumma fatimatu wa ja'a anna fatimata radiyallahu anha asannu min ummi kulthumin dhakara dhalika ali ibni Ibnu Ahmad bin Sa'id ibni Ibnu Ahmad ibni ibni Sa'id ibni Sa'id ibni Hazam Hazmin Abu Muhammad al-Hafidhu thumma fil Islam. Ini yang baru-baru memang Riyandi belum belajar mana badal gitu ya. Ya, baru mubtada ya. Ya, mubtada juga besok, mubtada khobar. Ya enggak apa-apa keliru-keliru dikit. Terus thumma fir islami Abdullah bi Makkata thumma Ibrahimu bin Madinati wa kulluhum min Khadijata itla Ibrahimu fa innahu illa Ibrahima itla nah, Ibrahim belajar itu namanya bab musanna ya illa Ibrahima kulluhum min Khadijata dia wajib mansub ya dia wajib mansub di sini nah karena terpenuhi dua syarat dia apa tam dan mujab ya. Yang baru-baru Riyandi dan yang lain-lain belum belajar musanna, enggak apa-apa. Musanna. Apa? Mustasna. Kok ingat jadi musanna terus ya? Mustasna. Terus itla Ibrahim fa innahu mit ma'riyatil kibtiyati wa kulluhum tuwaffu qablahu itla Fatimata fa innaha asad ba'dahu sanata illa Fatimata juga itu itla Fatimata fa innaha asad ba'dahu sanata ashur sitta atau ashurin ada al-ashahi al-ashuri al-ashahi al-ashhari juga belum belajar isim tafdil ya yang baru-baru apa Riyandi udah berani baca, tinggal yang baru-baru lagi nih. Muslih ya, mesti berani baca lagi. Ya. Mesti berani baca. Apa Johar yang udah mulai-mulai berani baca. Nanti semuanya mesti berani baca. Ya. Yang namanya belajar kaidah nahwu sorof itu mesti praktek. Jangan teori aja. Ya fal banatu arba'un bila khilafin. Ya, arbaun. Padahal wazannya af'al ya. Ya, kenapa pakai tanwin bukan ghairu munsharif tanpa tanwin? Ya, kenapa? Karena dia bukan alam, bukan sifat. Ya. Tapi bila khilafin tanpa ada khilaf. Kalau putrinya Rasulullah itu ada 4. Ya, tanpa ada khilaf, persisian pendapat. Wal banuna, banun jamak dari ibnun. Dia mulhaq ke muzakkar salim marfu dengan waw ya, mansub majrur dengan ya. Kita kemarin di ajrumiyah belajar jamak muzakkar salim belum sampai pembahasan mulhaqnya Ya, nanti di syarahnya lah insyaallah. Atau di Al-Mutamimah. Wal banuna salasatun 'alal sahih. Ya. Sedangkan putra beliau itu ada 4. Ya, ada 3 menurut berdasarkan pendapat yang saya. Berarti ini ada khilaf. Ya. Baik. Wa awwalu, itu juga perlu diperhatikan nih, wah teman-teman yang baru. Banun kan muzakkar ya. Ya. Nah, adatnya muannas. Ya. Banat muannas ya. Adatnya bilangannya arbaun muzakkar. Memang begitu. Ya, dibalik. Jangan wal banun salasun, nah, keliru. Ya. Baik. Wa awwalu man wulida lahu al-qasimu. Anak yang pertama kali dilahirkan adalah Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Ya. Kemudian Fatimah. Ya. Baik. Ya. Ini kok Abdullah enggak disebutkan ya? Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ya. Abdullah enggak disebutin. Padahal Abdullah kan ya, dia lahir setelah masa kenabian. Ya, kemudian Ibrahim. Ya. Waja'at dan telah terdapat, ja'a ini maknanya ja'a yaji'u datang memang, tapi di sini kita main terdapat riwayat gitu ya. Anna Fatimah, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha asannu min ummi kulsumin. Ya, asannu itu usianya lebih tua daripada Ummu Kulsum. Ya. Zakara dzalika, ini yang menyebutkan hal ini adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ya. Abu Muhammad Al-Hafidz. Kemudian dalam Summa fil Islam Abdullah Abi Makkah. Oh, ini dia. Kemudian ketika lahir anak Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, ya, yang dalam keadaan sudah berdakwah adalah Abdullah, kemudian Ibrahim di Madinah. Ya, semuanya itu lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah adalah budak yang dihadiahi oleh Raja Mesir ketika Rasulullah SAW mengirim ya surat kepada Raja Mesir, utusan pada Raja Mesir agar Raja Mesir tersebut masuk Islam di masa Nabi SAW. Namun Raja Mesir ini enggak mau masuk Islam, tapi dia enggak mau ngelawan. Ya, beda dengan Heraklius Romawi, Raja Romawi yang ngelawan. Ya, apalagi Raja Persia yang malah ngerobek-robek surat Rasulullah SAW. Akhirnya terobek-robeklah kerajaan Persia. Ya. Nah, kalau Raja yang Mesir ini enggak ngelawan dia, tapi dia enggak mau masuk Islam. Bahkan dia menghadiahi 2 budak wanita untuk Rasulullah SAW. Yang satu diberikan kepada, dihibahkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, baru yang Mariah dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga lahirah Ibrahim. Ya, taib. Kulluhum, semuanya wafat qoblah, sebelum Rasulullah SAW wafat. Artinya Rasulullah SAW itu menyaksikan, menghadapi musibah dengan kematian putra putri beliau. Semua kecuali satu, illa Fatimah, kecuali satu. Fa innaha asyat ba'dahu. Ya, Fatimah itu masih hidup setelah Nabi SAW wafat. Itu selama berapa? Sittata ashurin alal asohi al ashari. 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Berdasarkan pendapat yang paling sahih dan yang paling masyhur. Ya, adapun pasal pembahasan tentang paman dan bibi-bibi Rasulullah itu insyaallah di pertemuan berikutnya di hari Senin insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.